اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمعلمين. قال الشيخ تقي بن أخي سليم شيخ أبي شجاع أولا شيخ أبي شجاع قال الشيخ أبي شجاع الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ تقي بن أخي سليم الحمد للثناء على الله تعالى بجميل صفاته الذاتية صفاته الذاتية وغيرها والشكر هو الثناء عليه بإنعامه ولهذا يحسن أن تقول حمدت فلانا على علمه وصفائه ولا تقول شكرته على علمه فكل شكر حمد وليس كل حمد شكرا وقيل غير ذلك لله اللام في الأسماء الكريم بالاسم اللام في الاسم الكريم للإستحقاق كما تقول الدار لزيد فأضيف الحمد إلى هذا الاسم الكريم دون بقية الأسماء لأنه اسم ذات وليس بمشتق والمحققون على أنه مشتق رب العالمين الرب يكون بمعنى المالك ويكون بمعنى التربية والإصلاح ولهذا يقال رب فلان فلان فلان البيعة أي أصلحها فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم سبحانه وتعالى والعالمين جمع عالم لا واحد له من لذه واختلف العلماء فيهم فقيل هم الإنس والجن قاله ابن عباس وقيل جميع المخلوقين قاله قتادة والحسن ومجاهد قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم. قال الشيخ أبو شجاع رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. قال الشيخ أبو شجاع الله رب العالمين تقي الدين الحسني هو الثناء على الله تعالى صفاته وغيرها فهو معنى الحمد هذا له وجهان هو الثناء على الله تعالى الثناء معنى هذا له وجهان وجهان أتس الله تعالى بذاته الذاتية بجميل dengannya sifatnya ya sifatihi domirha di sini kembali ke siapa sifatillahi ya bijamili sifatillahi azzatiyah dengan keindahan sifat-sifat Allah azzatiyah yang bersifat zatiyah ini perhatikan baik-baik berkaitan dengan asma wa sifat. Jadi kita memuji Allah disebabkan keindahan sifat-sifat zatiyah Allah wa ghairiha wa ghairi sifatihi azatiyah dan selain sifat-sifat zatiyah. Baik, menuju ke masalah sifat Allah, kita harus tahu bahwasannya sifat Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua, sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Ingat, sifat subutiyah dan sifat zatiyah. Sifat subutiyah yaitu sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala

Kalau syukur itu asana memuji atas Allah juga, tetapi dengan sebab in'am. Jadi beda. Persamaan alhamd dengan asyukur, dua-duanya sama-sama asana'u ala Allah. Asyukur di sini lihat asana'u alaih, asana'u ala Allah. Tetapi bedanya alhamd dengan asyukur di sini adalah, kalau alhamd dengan sebab jamil as-sifat, keindahan sifat-sifat Allah. Kalau misalnya syukur, itu dengan sebab in'amullah, in'aman min Allah, yaitu Allah telah memberikan kita ni'mat. Katanya alhamdulillah, wa syukurillah, itu dua-duanya maknanya itu ada perbedaan. Tapi penyanyi sendiri enggak tahu. Ya alhamdulillah, wa syukurillah. Ya, jazakallah khair atas. Waalaikumsalam, hati-hati. Baik, itu bedanya alhamd dengan asyukur. Ya. Walihada yahsunu an taqul, dan dengan sebab ini yahsunu an taqul, yahsunu an taqul berarti yahsunu qawluka, bagus kamu berkata, yaitu cocok bagimu untuk berkata begini: hamidtu fulanan ala ilmihi wa sakhaihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidtu fulanan ala ilmihi wa sakhaihi, yaitu saya telah memuji fulan ala atas ilmunya wa sakhaihi dan kedermawanannya. Masari itu kita buat antum aja enggak apa-apa, Masari. Kalau mau buat antum aja. Kalau cara-cara aja enggak apa-apa. Langsung donasi aja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, ambil aja. Daripada nahan-nahan tulisannya. Nah, karena lu gak enak kalau misalnya ngasih pas sekarang pas ada pas ini. Berarti ya, kalau kasih, kan beliau kan gak ikut. Sampai lahirnya pernah ikut. Paham gak? Kalau bilang ini buat antum, nanti cemburu. Ya. Ya. Gak masalah. Layar itu. Hamidtu fulanan ala ilmihi wa sakhaihi. Makanya, mungkin saya memuji fulan atas ilmunya, karena ilmunya dan kedermawanannya. Padahal belum tentu dia mengajari kita dengan ilmunya, belum tentu dia memberikan kita dengan kedermawanan. Tapi karena kita melihat, oh ini fulan ilmunya bagus, ini fulan dermawannya luar biasa. Masya Allah, dia itu kan memuji. Tapi nggak mungkin, masya Allah saya bersyukur dia telah berilmu banyak. Dan dia telah, padahal langsung gak dikasih apa-apa, ngapain kamu bersyukur, gitu kan. Ya. Wala ta'ul, dan kamu tidak mengatakan kepadanya, syakartuhu ala ilmi. Saya telah bersyukur disebabkan ilmunya dia. Loh, dia lah ngajar kamu apa-apa kok. Ya. Nah, jadi itu bedanya hal dengan syukur. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Khisni rahimahullah, kaidahnya, fa kullu syukrin hamdun. وَلَيْسَ كُلُّ حَمْدٍ شُكْرًا. Ini kaidah. Maka setiap syukur itu adalah pujian. وَلَيْسَ كُلُّ حَمْدٍ شُكْرًا. Dan tidak semua pujian adalah rasa syukur. Belum tentu. وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. Dan ada yang mengatakan, dikatakan, bukan seperti itu. Baik. Al-Muhim, kita sudah mengetahui bedanya hamad dengan syukur. Jadi setiap syukur pasti itu merupakan pujian. Namun tidak semua pujian berarti syukur. Berarti mana yang lebih umum, syukur atau hamd? Mana yang lebih umum? Nah, bukan. Tidak lebih umum, hamd, pujian. Tidak mungkin kan kita bersyukur dengan mencela. Iya enggak? Saya bersyukur kamu itu pelik banget. Loh, kok gitu? Enggak ada itu. Tapi kalau bersyukur, tapi itu pujian selalu. Saya bersyukur kamu tuh masya Allah, ya teh pikiran kamu tuh manis dan sebagainya, itu kan syukur dan sekaligus pujian. Tapi kalau misalnya ada orang membuat teh pada Mas Ari, kemudian Mas Ari meminumnya, anak ngeliatin aja, saya bersyukur teh itu, apa yang mungkin anak kan nggak dikasih apa-apa. Nah itu, tapi gitu, saya memuji antum telah memberikan teh, nah itu baru bisa. Tapi kalau bersyukur beda. Baik. Lillah, alhamdulillah, lillah.

kemajmu'an hal. Lebih-lebih kalau misalnya alam dijama' alamin. Maka mencakup di dalamnya banyak sekali hal. Berselisih pendapat. Wakhtalafal ulama'u fihim. Dan para ulama berikhtilaf. Apa arti ikhtilaf di sini? Berikhtilaf artinya? Berbeda pendapat. Fi tentang him. Him di sini kembali ke alamin. Faqil, maka dikatakan, mereka alamin yang dimaksud adalah al-insu wal-jinnu. Dikatakan, qalahu Ibn Abbas, yang berkata seperti itu Ibn Abbas. Waqil, dan ada yang berkata bahwasanya alamin, itulah jami' al-makhluqin. Semua makhluk-makhluk. Qalahu Qatadah wal-Hasan wa Mujahid. Bisa juga yang Rabbul Alamin alamin semua makhluk termasuk tumbuhan, binatang semuanya, air dan seterusnya. Baik, tafadhal Pak Abu Hurairah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala Ar-Rahmah wa minal malaikati al-istighfar wa minal adami tabarru'u wa du'a'u tabarru'un wa du'a'u wa sumia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan dikakrafi sisolihi al-mahmudati wa khulifa fil'an fakir kum Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib wa hadha makhtaruhu al-Syafi'iyu wa ashabuhu wa qila kum itratuhu wa ahlu baytihi wa fihi jami'u ummatihi wa akhtaruhu jam'u من المحققين ومنهم الأزهاري وأصحاب جمع صاحب وهو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولو ساعة وقيل من قالت صاحبته ومجالسه والأول هو الراجي عند المحدثين Wafani wa ar-rajih indal usuliyin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. As-salatu minallahi ta'ala ar-rahmah. Dan di sini Syekh Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah mengklasifikasikan salawat. Ada tiga macam salawat Allah. Ada salawat minal malaika, dan ada salawat minal adami. As-salatu minallah ta'ala adalah ar-rahmah, kata ini. Itu penafsiran dari banyak sekali ulama. Bahkan jumhur ulama mengatakan, as-salatu minallah adalah ar-rahmah. Namun beberapa ulama mengatakan, as-salatu minallah itu adalah as-sana alal mala'il a'la, yaitu pujian terhadap Rasul di tengah-tengah makhluknya yang mulia. Wassalat minal malaikati al-istighfar. Dan salat, salawat dari malaika adalah istighfar. Yaitu permohonan, permintaan, pengampunan. Wassalat minal adami. Dan salawat dari bangsa Adam, yaitu dari kita, adalah tabarru'un wa du'a. Yaitu tabarru' artinya adalah ketundukan dan permohonan doa. Wa summiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kathrati khisalihi al-mahmuda. Di sini katakan summiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad disebabkan lilam di sini lamu ta'lil, yaitu disebabkan dikarenakan kasrati khisalihi al-mahmudah, kasrah banyaknya khisal jama' dari khoslah, banyaknya karakter-karakter sifat-sifat beliau yang mahmudah, yang terpuji. Jadi khisal jama' dari khoslah itu sifat. Ini khisal itu awsaf. Kemudian domir ha di khisalihi ha isi kembali ke Rasulullah atau Muhammad SAW. Nikah perhati khisalihi al-mahmudah. Jadi Muhammad, kalau ada Muhammad isim zat atau mustaq? Tadilah. Mustaq. Dari kata hamada yuhammidu tahmidan. Tahmid muhammidun muhammadun. Hamada yuhammidu yaitu memuji dengan banyaknya pujian. Berarti Muhammad adalah memuji, dipuji disebabkan banyaknya kasrati khisalil mahmudah. Waktu lifa fil al. Dan diperselisihkan perihal lafal al. Al di sini. Al dikatakan oleh para ulama. Al itu adalah singkatan dari ahl aslinya. Dari keluarga. Faqil. Ada yang mengatakan, ini pendapat pertama. Hum Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib. Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Yaitu semua keturunan Bani Hashim dan semua keturunan Bani Al-Muttalib. Wahada makhtarahu Al-Syafi'i wa ashabuhu. Imam Syafi'i sendiri termasuk Al-Baikawi itu kalau misalnya itu. Jadi Syafi'i itu termasuk hadis ya. Waqil dan dikatakan hum isratuhu wa ahlu baiti. Yaitu mereka adalah ya keluarganya dan ahli baitnya. Ya termasuk di kesemua ini. Ini israh dan ahli bait ya hanyalah mereka-mereka saja di keluarganya. Waqil dan lain mengatakan al di sini adalah jami' ummatihi, yaitu semua umatnya. Mana yang sahih? Baik di sini wakhtarahu jam'un minal muhaqqiqin wa'idhum al-azhari, dan memilihnya segerombolan dari para ahli tahqiq. Sebenarnya ini kontekstual aja. Kalau misalnya antum katakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi dan gitu aja, itu mencakup semua orang yang mengikuti Rasulullah. Tapi kalau misalnya Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, ya, berarti al di sini menjadi ahlul bait. Kontekstual aja. Ya. Kalau di sini kalau kita lihat gimana? Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kontekstual di sini mana? Berarti mengerucut hanya pada ahlul bait. Kecuali kalau misalnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tamin nabiyyin wa ala alihi. Nah, selesai. Itu masuk ke jami' asba'ihi. Jadi al bisa dimaknai jami' bisa dimaknai asba'. Wa ashab jam'u sahibin. Ashab jam'u sahib. Wahuwa ini definisi dari sahabat apa? Kullu muslimin ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu walau sa'atan. Setiap muslim yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menemaninya menemaninya walaupun sekejap sejam. Waqil dan ada yang mengatakan dia para ulama berselisih pendapat mengenai definisi sahabat. Namun perbedaan-perbedaan tersebut tidak terlalu banyak berartinya. Waqil dan dikatakan man talat suhbatuhu wa mujalasatuhu, yaitu barang siapa yang talat, itu panjang durasinya di sini durasi suhbah dan mujalasah, yaitu durasi sahabat sering bertemu mujalasah, yaitu saling duduk-duduk ya bertemu enak. Tetapi di sini beliau merajihkan yang mana? Wal awwalu huwa rajih. Aisyidul muhaddisin huwa rajih muhaddisin ahli hadis dengan ahli usul fiqih, mereka merajihkan masing-masing pendapat. Wallahu a'lam, hal masalah seperti ini tidak perlu terdapat, cukup dengan misalnya ikut dengan yang muhaddisin saja. Kullu muslimin ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu wa sa'ah wa huwa yamutu fil Islam. Dan harus orang ini wafat dalam keadaan Islam. Kalau misalnya memang kemudian setelah wafatnya Rasulullah kemudian dia murtad, maka enggak termasuk sahabat di sisinya. Dan biasanya murtad kemudian itu adalah munafik di masa hayatnya Nabi, tapi murtad yang tidak kembali lagi Islam. Baik, apa kabar? Abu Suja, حفظه وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخطال فعجبته إلى ذلك طالبا للصواب راغبا إلى الله في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده خبير. قال الشيخ تقي الدين الحزني المصطفى وتصنيفه قد الشافعي طريقته والشافعي منسوب إلى جده شافع وكنيته أبو عبد الله واسمه محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائد ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن حشاك ابن حاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ويرتقي مع رسول الله عليه مناف فإنه عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف والنسبة الصحيحة شافعي وشطاوي لحم وغير الشيء معناها ترتب الأثر على ذلك الشيء كما تقول غاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع وغاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها وعدم القضاء والمراد هنا نهاية وجازة اللب والتوفيق هو خلق قدرة الطاعة بخلاف الخذلان فإنه خلق قدرة المعصية فإنه خلق قدرة المعصية والصواب ضد الخطأ والله أعلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو شجاع رحمه الله تعالى سألني بعض أصدقائي أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. Sa'alani telah bertanya kepadaku, yaitu meminta saya. Sebagian ulama ketika mereka menulis kitab, terutama kitab-kitab Mukhtasar,

Kemudian bagi seorang pemula, starter ya, hifzuhu, menghafalkannya. Dia akan berkini. Hah? Dia akan berkini. Bukan kifayah terakhirnya, matanya aja. Kalau kifayah terakhirnya, ahsan ngapain Quran gini mah. Tapi ini kita kan paling bagus nih, alhamdulillah. Ini kita punya ini kita kan paling bagus nih. Ya. Wa an uksira fihi min at-taqsimati wa hasril shifal. Dan aku uksira fihi, memperbanyak di dalamnya. Hi di sini. Kembali ke mana Pak? Jadi domir-domir tadi dan suhu, hef, suhu, uksir fihi. Kembali ke mana? Kalian tahu? Silakan. Kembali ke mana? Iya, tapi kembali ke mana kan kita harus tahu petunjuknya di lafal mana di sebelumnya. Kembali ke fihi atau ke mazhab atau ke ba'du atau asdiqo atau muhtasar atau mana? Bukan kira fi zalikal mukhtasar ihtiyaf di mukhtasar ini taqsimat taqsimat jama' dari taqsim artinya klasifikasi bagian pembagian ya pembagian air terbagi menjadi tiga ya wa hasrul khisal hasr pembatasan khisal karakter karakter sifat. Maksudnya penjabaran atau banyak bagian, namun penjabarannya dikerucutkan banget, diminimalisir. Itu maksudnya. Fajatuhu ila zalika qaliban listawab. Dan apapun ajabtuhu. Nah, ajabtuhu saya menjawabnya. Baik, mim bamir hulis. Teman permintaan ya baik teman dari teman tadi pemir hulis teman baik soal itu soal ba'du asdifai gitu maksudnya maka saya pun menjawab mengistijabah ya menjawab pertanyaan permintaan sebagian teman saya ila zalika taliban listawab mencari apa? Golek naon, golek apa? Golek apa, Mas? Pahala. Raghiban ilallah. Raghib hasratna. Raghib di sini bisa artinya meminta kepada Allah, mengharapkan kepada Allah dalam hal at-taufiq, petunjuk dan kesepakatan Allah lis-shawab untuk kebenaran. Ya, innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya Dia maha mampu atas segala yang dia kehendaki. Wabi ibadihi khabir. Dan terhadap hamba-hambanya, dia adalah maha mengetahui. Apa yang sedikit lafal. Namun maknanya banyak. Itu mukhtasar. Jadi kalau misalnya mukhtasar, memang qalil lafalnya, tapi tidak ada maknanya ini kayak sampah semua isinya, bukan mukhtasar. Atau makna yang banyak, 5 jilid, itu bukan mukhtasar. Itu mutawal namanya. Jadi ada kitab-kitab namanya mukhtasar, ada juga kitab namanya mutawal. Ada juga kitab namanya mutawassit. Nah, sekarang dalam fikih ini, apakah kitab kifayatul akhyar termasuk mukhtasar? Mukhtasar kan, Pak? Mukhtasar. Ya, kita itu akhir ini, bukan rata tulis. Mutawassit. Ini termasuk mutawassit ya. Dalam ranah fikih ini termasuk mutawassit. Terus gimana yang mutawal? Oh, jangan tanya. 10 jilid, 15 jilid, ya. 5 jilid ada. Mutawal itu termasuk. Baik. Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i adalah tariqatuhu, tarekatnya. Jalannya, metodologi, fikihnya beliau. Ketika disebut metodologi atau jalannya seorang Imam Syafi'i, maka mazhab dengan secara zat bukanlah dalil. Hah? Ya enggak? mazhab secara zat bukan dalil. Mazhab itu kan ma dhahaba ilaihi. Yaitu kemana perginya kamu. Nah, kemana perginya kamu, cara perginya kamu itu bukan dalil. Dalil apa? Dalil itu petunjuknya kamu perginya. Bekalnya kamu itu dalil. Nah, berarti di sini yang sahih adalah bahwasanya memungkinkan adanya di mazhab Syafi'i kesalahan. Mungkin. Memungkinkan di mazhab Hanbali kesalahan. Mungkin. Karena itu semua adalah thariqahnya manusia. Dan haram atas insan manusia muslim untuk berta'asub dengan mazhabnya. Apapun mazhabnya itu. Baik, mazhab Syafi'i thariqatuhu, caranya, metodenya. والشافعي بل الشافعي منسوب الى جده شافع شافعي ternisbatkan ke kakeknya dan kakeknya itu bukan kakek yang kita kenal atasnya ayah bukan tapi kakeknya dia jadi agak jauh kakeknya dia wa kunniyatuhu dan kita punya kunniyah itu nama yang diawali biasanya dengan abu atau ummu. Dan eksistensi kunyah itu tidak harus didahului oleh pernikahan atau kelahiran anak. Melainkan bujang pun boleh. Seperti misalnya ibu bujang. Tapi beliau memiliki kunyah Abdul Abbas. Berarti bahkan di ranah Arab sendiri, anak yang baru lahir, masih balita itu sudah punya kunyah Abu Khalid misalnya. Diharapkan dari orang tuanya walaupun nanti terserah dia mau namanya apa. Jadi kalau misalnya antum punya anak putra atau putri, antum sudah bisa menggelari dengan kunyah dia. Ya, ummu siapa, ummu salama, atau abu siapa, abu ari misalnya. Ya, ya mas ari. Baik. Kunyah yang Syafi'i Abu Abdillah. Dan uniknya, kunyah untuk semua imam yang empat, Abu Abdillah semua. Abu Hanifah, Abu Abdillah. Imam Malik, Abu Abdillah. Syafi'i, Abu Abdillah. Imam Ahmad, Abu Abdillah semuanya. Ya. Wasmuhu dan namanya beliau. Ya. Namanya Syafi'i, asalnya Muhammad. Betapa banyak nama ulama namanya sebenarnya Muhammad. Namun kita enggak tahu. Karena sudah kadung masyhur dengan nama kunyah atau laqabnya. Nama itu Muhammad bin Idris. Idris bapaknya. Bin Al-Abbas. Kakeknya. Jadi kakeknya Al-Abbas. Bin Uthman. Bin Syafi'. Nah ini baru kakeknya kakek. Kemudian dinisbatkan dengannya. Jadi Al-Syafi'i. Di sini ya nisbinya. Penisbatan. Ya, Al-Syafi'i. Bin As-Sa'if. Diurut lagi. Syafi' bin Sa'if. Bin Ubaid. Bin Abdi Aziz. Bin Hisham bin Hashim bin Al-Muttalib. Nah, ini Al-Muttalib di mana? Ya, tiga. Di sini berarti bertemu di mana bertemu? Hashim. Hashim. Bukan. Al-Muttalib. Abdul Muttalib. Hah? Bukan. Atau di mana? Bertemu di? Di Abdi mana? Bukan. Di Abdi mana? Jadi bertemu di akarnya atasnya lebih jauh. Ya? Nah, sebagai perhatian. Jadi Abdi mana? Nanti. Wayal taqi ma'a rasulillahi si Abdi mana? Dan bertemu nasabnya si ma'a rasulillah bertemu nasab Rasulullah yang di atas di Abdi mana? Fa'innahu alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad SAW. Muhammadun bin Abdillah. Bin Abdul Muttalib. Bin Hashim. Bin Abdi Manaf. Baik. Abdi Manaf. Punya anak. Hashim. Dan Al-Muttalib. Ya. Hashim dan Al-Muttalib. Hashim. Punya anak namanya Abdul Muttalib. Dan Muttalib punya anak namanya Hashim. Iya. Iya. Kembali kita. Nah, jadi ya kayak gitu nama-nama. Nama-nama mereka itu orang-orang Arab satu-satu doang namanya. Yazid, Hashim. Kalau misalnya kita lihat ada nama Muhammad Abdurrahman, ini Muhammad bin Abdurrahman kali ya. Itu tadi bertemu di Ardi Manaf. Nah, kemudian Abdi Manaf punya Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim. Rasulullah di Bani Hashim. Kalau misalnya ini siapa? Syafi'i di Bani Al-Muttalib. Maksudnya Syafi'i Al-Muttalibi. Nah, makanya tadi kita lihat Al, ya kalau kita lihat hal semuanya tadi kita pelajari, dikatakan siapakah ahlun ahlul baitnya Nabi? Hum Banu Hashim dan Banu Muttalib. Banu Hashim itu yang nanti bakal turun ke Muttalib Abdullah Muhammad SAW. Banu Al-Muttalib itu yang nanti akan turun ke bawah Banu Al-Muttalib, kemudian ke Hashim dan seterusnya Sa'id, terus kemudian Asy-Syafi'i, Syafi'i dan seterusnya. Nah, dua itu Al-Bayt. Makanya wahaza makhtaruhu Syafi'i wa sahabu. Imam Syafi'i memilih itu. Karena beliau Habib. Ya. Jadi saya juga keturunan dong dari Abdul Manaf. Wa nisbah sahihah, dan nisbat yang sahih adalah Syafi'i. Adapun penisbatan Syaf'awi itu lahan. Lahan itu adalah kesalahan. Kesalahan nutuk. Ya. Lahan itu kesalahan dalam berbahasa. Syaf'awi bukan Syafi'i. Kalau misalnya ada orang masuk ke dalam mazhab Syafi'i, itu ada bahasa Arabnya. Tashaffa'a yatashaffa'u tashaffu'an. Yaitu bertashaffu'. Apa arti bertashaffu'? Masuk ke mazhab Syafi'i. Nah, tahanbala yatahanbalu tahanbulan. Masuk ke mazhab Hanbali. Kayak gitu, ada kayak gitu. Kemudian ditafsirkan di sini wa ghayatu syai'i ma'naha wa ghayatu syai' ghayat. Apa arti ghayat? Kalau kita tahu ghayat itu adalah tujuan. Tujuan, ya. Ghayat artinya adalah tujuan. Arti ghayat tarattubul athari 'ala dzalika syai'. Ghayatu syai' itu adalah tarattubul athari 'ala dzalika syai'. Tarattub itu adalah akibat, konsekuensi, konsekuensi al-athar, dampak ala dzalika syai' atas sesuatu itu. Jadi memang yang namanya tujuan itu baru eksis setelah adanya atau setelah berlalunya sesuatu yang menjadi mukaddimah menuju tujuan. Jadi ghayah itu tujuan akhir. Kama taqul, sebagaimana kamu bilang, ghayatul bay'i sahihi hillul lintifa'i bil mabi'. Ghayatul bay'i sahih, tujuan dari jual beli yang sahih, apa? Hillul lintifa'i bil mabi'. Diperbolehkannya, intifa', mengambil manfaat, bil mabi', mabi' itu adalah bid'ah atau sil'ah, atau barang yang dibeli. Atau diperjualbelikan. Ini benar, ini qaidah. Ghayatul bay' as-sahih hillul intifa' bil mabi'. Tujuan dari bay' sahih jual beli adalah ngapain? Memperbolehkan mengambil manfaat dengan barang yang dibeli itu. Makanya kalau misalnya ada syarat dalam bay', ada syarat dalam jual beli yang tidak sah. Seperti misalnya Pak Abu Hudzaifah, Anda menjual ke antum buku Kifayatul Akhyar. Dengan syarat Anda jual berarti antum bayar 200.000. Dengan syarat antum enggak boleh mengambil faedah dari kitab ini. Ya. Antum boleh megang kitab ini, tapi enggak boleh membukanya. Ini syarat yang batil. Ya. Maka tujuan bayar untuk intifa. Misalnya juga tujuan lain. Ghayatun nikah as-sahih ya hilul jima' ma'a zawjah. Tujuan dari nikah yang sahih diperbolehkannya apa? Ya berhubungan intim dengan istri. Kalau misalnya nanti mertuanya mertua kita tersebut pas di akad sebelum akad bilang mensyaratkan istri anak saya, anak gadis saya tidak boleh kamu hilangkan keperawanannya. Ya nggak bisa dong. Nggak sah, syarat itu nggak sah, nggak boleh. Syarat yang batil. Nah ini boleh berarti tujuan, karena tujuan dari ini adalah ini. Maka nggak boleh tujuan yang sahih dilanggar. Oke, wa ghayatu sholati sahihah ijza'uha wa 'adamul qada'. Tujuan sholat yang sahih adalah ijza'uha, yaitu melaksanakannya, ijza' melaksanakannya secara sempurna. Maksudnya melaksanakan secara sempurna apa? Supaya cukup tanpa perlu dikodok ulang. Atau tanpa perlu diulang atau tanpa perlu dikodok. Jadi ada dalam istilah usul fiqih ada ijza. Ijza itu seperti pelunasan. Sehingga tidak perlu diulangi kembali. Ya. Atau tidak perlu adanya kodok karena sudah lunas. Itu ijza. Jadi dari kata ajza yujzi. Yaitu sudah lunas dan sudah berhak mendapatkan pahala. Wa'adamil kodok. Wa'adamul kodok. Dan juga tidak dikodok. Tujuan dari surat supaya tidak mengkodoknya lagi. Baik. Wal muraduhuna, maksud dari sini. Dan tadi dibilang ghoyatil ikhtisar. Oleh Abu Syuja' ghoyatil ikhtisar. Maksud dari ghoyatul ikhtisar nihayatu wajazati al-lafzi. Nihayatu wajazati al-lafzi. Nihaya artinya akhir. Paling. Ujung. Wajazah simplicity. Singkatan. Lafal, kalimat, kata. Yaitu lafal yang paling disingkat-singkat. Ya. Wa taufiq. Apa itu taufiq di sini? Huwa khulqu qudrati ta'ah. Bi khilafil khuzlan. Atau khuzlan. Khulqu. Yaitu penciptaan qudrati ta'ah. Kemampuan ketaatan. Itu di tafsiran dari taufik menurut Imam Kafiril Hasmi. Wallahu ta'ala alam. Yaitu maksudnya, maksud beliau di sini, rahimahullah, bahwasanya jika Allah memberikan taufik, maka berarti Allah ta'ala memberikan kekuatan dan kemampuan dalam menjalankan ketaatan tersebut. Makanya taufik itu akan melahirkan kemudian istiqomah. Ya. Orang istiqomah, itu berarti Allah berikan taufik. Selama istiqomah itu bukan karena manusia. Ya, tapi kalau istiqomah itu karena benar, dia beribadah, berarti itulah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di khilafil khidlan, khudlan. Khudlan itu artinya rendah. Merendahkan. Kerendahan. Yaitu Allah ta'ala meninggalkan dia. Khudlan, fa'innahu khalqu qudratil ma'fiyah. Khudlan adalah penciptaan kemampuan bermaksiat. Ini lawan dari taufik. Kalau misalnya seseorang istiqomah dalam bermaksiat, dia diberikan khuzlan, keterbenciran, kerendahan dan sebagainya. Was-shawabu birdul khata. Dan sholat, kebenaran, adalah lawan dari apa? Khata, kesalahan. Yes. Al-lisan mahalul khata wal-nisyan. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pekan-pekan insyaAllah kita mulai kitab Thaharah. InsyaAllah mulai jam 5.45 Pak ya. Kita itu akhir ini, 5.45. InsyaAllah kitab Thaharah, mudah-mudahan untuk kitab Thaharah dan Aqsamul Miyah insyaAllah ta'ala untuk pekan depan. Allah ta'ala. Ketutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Alhamdulillah. Di santap dulu di dalam ini. Santap dulu. Jangan sampai dia tersesat.